apabila salah seorang di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sebelum menjilatinya atau menjilatkannya. Muttafaqun alaih. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, pada poin pertama yaitu biografi sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis ini, beliau adalah Ibnu Abbas. Panggilannya terkenal dengan Ibnu Abbas, padahal nama beliau adalah Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim dan seterusnya. Kenapa beliau dikenal dengan Ibnu Abbas, anaknya Abbas? Karena Abbas adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Berarti Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manab bin Qusay bin Kilab dan seterusnya, ini adalah anak paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepupu. Karena antara Abbas dengan bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah adalah satu bapak. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau wafat pada tahun 68 Hijriah. Dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma diberikan gelar Habrul Ummah wa Turjumanul Quran. Habrul Ummah, ulamanya umat Islam dan ahli tafsir Al-Quran dari generasi para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Hal ini berdasarkan karena doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikabulkan oleh Allah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berdoa, Allahumma faqqihhu fid din wa 'allimhu at-ta'wil. Ya Allah, pahamkan ia agama dan ajarkan ia tafsir Al-Qur'an. Dan juga berdasarkan kegigihan beliau menuntut ilmu agama. Pernah suatu ketika Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, di masa beliau masih muda, belasan dan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum masih hidup, maka beliau mengajak temannya untuk belajar ilmu agama melalui para sahabat Nabi yang sudah tua yang masih hidup, karena mereka akan meninggal. Kemudian sahabatnya tersebut menolak dan mengatakan bahwasanya, untuk apa kita belajar, mereka para sahabat Nabi radhiyallahu anhum masih ada. Maka kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, yang mana ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wafat, umur beliau sekitar 13-14 tahun saja. Maka akhirnya beliau belajar dengan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sampai akhirnya menjadi ahli fatwa di kota Madinah. Sedangkan temannya tersebut yang tidak belajar akhirnya mengatakan, hadzal fata kana aqala minni. Pemuda ini menunjuk kepada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau lebih cerdas dariku. Karena kegigihan beliau belajar agama, ilmu agama Islam, akhirnya beliau menjadi ahli fatwa tidak beberapa lama setelah beliau belajar. Dan ini pelajaran bagi para pemuda agar menggunakan masa mudanya untuk mempelajari ilmu agama sebagai bekal dirinya untuk beramal dan sebagai bekal untuk berdakwah dari ilmu tersebut. Baik. Ahibati hafizakumullah taala, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan sekitar 1660-an hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Naam. Kemudian kita ambil syarah yang dari kitab yang pertama, dari kitab Subulus Salam ala Bulughil Maram, yang ditulis oleh Al-Imam As-San'ani rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sebelum menjilatinya. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, ai bi nafsihi, yaitu menjilatinya sendiri. Jadi kalau kita makan, maka ada bekas makanan di tangan kita, maka kita menjilatinya. Maksudnya menjilati, kita menjilati sendiri tangan kita. Au yul'iqaha ai ghairahu. Al-awwal bi fathi harfil mudara'ah min la'aqa yal'aqu, wa tsani bi dhammihi min al'aqa yul'iqu. Yang artinya, apabila salah seorang di antara kalian makan, janganlah mencuci tangannya sebelum menjilatinya atau menjilatkannya. Menjilatkannya yaitu kepada selainnya, selain dirinya, seperti istrinya, anak-anaknya, ya. Dan nanti akan dijelaskan apakah itu tidak jijik menjilatkan kepada orang lain. Nanti kita akan jelaskan. Yang pertama, hatta yal'aqaha, itu diambil dari kata kerja la'aqa yal'aqu. Sedangkan hatta yul'iqaha diambil dari kata kerja al'aqa yul'iqu. Yang satu menjilati sendiri tangannya, yang kedua menjilatkan kepada orang lain. Kemudian Imam As-San'ani rahimahullah ta'ala mengatakan hadis ini dalil tidak wajibnya mencuci tangan dari makanan dan cukup mengusapnya. Hadis ini dalil tidak ada ketentuan pasti untuk mencuci tangan setelah makan, tetapi sudah mencukupi dengan mengusapnya, yaitu tadi dengan menjilatnya. Ini pelajaran dari Imam As-San'ani rahimahullah. Pelajaran yang lain, kata beliau, hadis ini dalil bahwa wajib untuk menjilat tangan atau menjilatkannya kepada yang lainnya. Nah, apa sebabnya ketika makan mau selesai kemudian menjilat tangan atau menjilatkan kepada yang lain? Kata Imam As-San'ani rahimahullah, salah satu sebabnya disebutkan di dalam hadis, bi annahu la yadri fi ayyi ta'amin al-barakah, karena dia tidak tahu di manakah makanan atau berkah yang ada pada makanan tersebut. Apakah sudah masuk ke dalam perutnya ataukah yang masih tersisa di tangannya, bahkan yang masih tersisa di piringnya. Dia tidak tahu mana keberkahan yang ada pada makanan tersebut. Nah, jadi sebab kenapa kita di akhir makan menjilat di tangan kita atau menjilatkan kepada orang lain, karena kita tidak mengetahui keberkahan pada makanan ada di mana. Apakah sudah dimakan ataukah masih tersisa. Sedangkan kita seorang muslim, bukan makan itu bukan hanya sekedar mencari kenyang, tetapi bagaimana dengan makan seseorang mendapatkan kekuatan, kebaikan, keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hal ini disebutkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, innakum la tadruna fi ayyi ta'amikum al-barakah. Kalian tidak mengetahui di makanan mana, makanan kalian yang mana terdapat berkah. Nah, ini. Kalian tidak mengetahui di makanan kalian mana yang terdapat berkah. Begitu juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk kita agar mendapatkan keberkahan pada makanan, beliau memerintahkan kita untuk mengambil makanan yang jatuh dari piring kita. Kemudian menghilangkan kotoran, kalau seandainya ada kotoran, kemudian dimakan. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum falyumit ma kana biha min adza wa liyakulha wa la yada'aha lisyaitan." Jika jatuh satu potong makanan dari kalian, maka hendaklah dia hilangkan kotoran-kotoran ada pada makanan tersebut, dan hendaklah dia makan, dan janganlah dia tinggalkan untuk syaitan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara-perkara ini, menjilati tangan, menjilatkan tangan, mengambil makanan yang jatuh dan menghilangkannya lalu memakannya, perkara-perkara ini secara lahiriah menunjukkan wajibnya dilakukan, karena terdapat perintah. Di sini dalam hadis disebutkan, hatta yul'iqaha aw yal'aqaha, janganlah sampai. Setelah janganlah ada kata-kata sampai, ini menunjukkan perintah. Dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Dan ini adalah pendapatnya Imam Ibnu Hazm, bahwasanya beliau menyatakan wajib. Dan sepertinya Imam As-San'ani rahimahullah juga condong kepada pendapat ini, bahwa di akhir makan, sebelum selesai, maka menjilati tangan dan juga menjilatkannya kepada yang lain. Mengambil makanan-makanan yang jatuh dan menghilangkan kotorannya kemudian memakan. Nah, ini ahibati hafizakumullah ta'ala. Taib. Tadi disebutkan bahwasanya illat, kenapa kita menjilati tangan di akhir makan, karena kita tidak mengetahui di mana keberkahan yang ada pada makanan tersebut. Nah, ketika kita makan, seorang muslim makan bukan hanya sekedar untuk menghilangkan rasa lapar, akan tetapi agar dia kuat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar dia kuat untuk mengerjakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran dari Imam As-San'ani rahimahullah, bahwa makan bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, akan tetapi yuqawwi ala ta'atillah wa ghairi dzalik. Menguatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selainnya. Kemudian kata Imam As-San'ani rahimahullah di dalam hadis ini, maka janganlah mencuci tangannya. Fala yamsah yadahu. Janganlah dia mencuci tangannya. Tangannya yang dimaksud di sini adalah tiga jari. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu bi thalathi asabi'a. Beliau makan dengan tiga jari. Jari jempol, telunjuk, dan tengah. Tiga jari. Dan tidak menambahkan pada jari yang keempat, kelingking, dan juga jari manis dan kelingking, kecuali jika memerlukan. Seperti misalkan makanannya sulit dengan tiga jari, maka dia menggunakan lima jari. Diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur rahimahullah, annahu sallallahu alaihi wasallam kana idza akala akala bi khams. Tetapi ada riwayat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika makan, beliau makan dengan lima jari. Tetapi hadis ini mursal, artinya sanadnya terputus, tidak sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, kemudian Imam As-San'ani juga mengatakan bahwa di dalam hadis ini terdapat dalil tidak mengapa menjilatkan tangan kepada orang lain. Siapa orang lain yang dimaksud di sini? Yaitu istri atau anak atau budak. Istri, anak atau budak, atau selain mereka. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, itu adalah faedah-faedah yang kita bisa ambil dari kitab Subulus Salam yang ditulis oleh Imam As-San'ani rahimahullahu taala. Sekarang kita ambil dari kitab Tawdihul Ahkam, Syarhu Bulughil Maram, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam. Beliau mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan yul'iqha, menjilatkannya kepada orang lain, yaitu kepada zaujatahu aw waladahu aw khadimah, istrinya, anaknya, ataupun budaknya yang membantunya. Ini pelajaran. Jadi bukan kalau ada orang merasa jijik dengan menjilatkan kepada orang lain, maka yang dimaksud di sini adalah istri ataupun anak ataupun budak. Nah, nanti dijelaskan lagi oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala sebab kenapa kita tidak diperbolehkan untuk merasa jijik saat menjilatkan kepada yang lain. Tadi jawabannya sudah satu ya. Kita tidak diperbolehkan untuk merasa jijik ketika menjilatkannya kepada yang lain karena itu istri, karena itu anak, karena itu budak. Nah, bahkan istri kadang-kadang termasuk sesuatu yang menggairahkan antara hubungan suami istri. Kalau kepada anak, menunjukkan kepada tawadhu'nya, kepada hormatnya, pemuliaannya anak terhadap orang tuanya. Taib. Kemudian pelajaran dari kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, bahwasanya makanan dan minuman mempunyai kemuliaan tersendiri. Kenapa demikian? Karena orang yang makan, jika dia tidak menjilati apa yang ada di jari jemarinya, maka kemudian dia basuh, otomatis makanan tersebut akan masuk ke dalam tempat sampah. Dia akan mengalir bersama air-air yang kotor, dari mulai kotoran, kencing, dan semisalnya. Maka ini termasuk daripada kufur nikmat. Nah, ini sebab yang kedua, kenapa kita menjilati jari-jemari kita di akhir makan atau menjilatkan kepada yang lain. Karena kalau kita tidak menjilati, kemudian kita basuh, dan masih ada tersisa makanan di tangan kita, maka kemudian makanan tersebut terbasuh, dan akhirnya dia ikut air kotor, ikut kencing, dan ini merupakan kufrun ni'mah, kata Fadilatul Syekh Abdullah Al-Bassam. Ini merupakan kekufuran terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dianjurkan kita untuk menjilati jari jemari kita ataupun menjilatkannya, agar tidak mencampurkan makanan yang mulia dengan kotoran. Baik. Kemudian Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam menjelaskan, kalau seandainya tidak terjadi ini, sebagaimana dalam keadaan zaman kita sekarang ini, yang sangat-sangat banyak sebagian orang meremehkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kata beliau, kalaupun tidak juga dijilati atau dijilatkan, karena mungkin ditinggalkan karena seseorang merasa jijik dan ini dianggap disunnah saja, maka beliau mengatakan aqallu ahwalil akil al yamsaha baqiyata at'am min yadihi bil manadil allati tulqa bi amkinatin tahirah nadhifah thumma yaghsilu yadayhi ba'da dhalik wal afdalu ittiba'us sunnah. Kalau seandainya tidak dijilati, tidak dijilatkan, maka boleh dia membasuh atau mengusap sisa makanan yang ada dalam jari jemarinya dengan tisu ataupun lap, yang mana tisu nanti ditaruh di dalam tempat yang bersih. Baru setelah itu dia membasuh tangannya. Tetapi kata beliau, mengikuti sunnah dengan menjilatinya atau menjilatkannya lebih utama. Nah, seperti itu. Jadi jangan masih kotor langsung dibasuh, karena makanan tersebut nanti akan bersama yang kotor-kotor. Dan itu termasuk daripada kekufuran nikmat. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, ada sebagian yang mengatakan tidak wajib atau tidak disyariatkan untuk menjilati jari jemari ketika akhir makan atau menjilatkannya kepada yang lain. Kenapa? Karena yang dimaksud menjilati atau menjilatkan jari jemari kepada yang lain saat di akhir makan itu karena li ajli qillatil ma, karena sedikitnya air. Ya, karena sedikitnya air. Makanya daripada dibasuh tidak ada air, maka akhirnya dengan dijilati. Tetapi pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwasanya yang dimaksud memang menjilatkannya atau menjilatinya dikarenakan tadi ada dua sebab. Yang pertama yaitu untuk mendapatkan keberkahan. Karena kita tidak tahu keberkahan yang ada pada makanan itu di mana. Yang kedua, agar kita tidak kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, di dalam kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Al-Bassam hafizahullah rahimahullah, juga mengatakan bahwa termasuk adab saat makan adalah berkumur-kumur dengan air biasa, air putih, ya, karena setiap makanan mempunyai dasm, yaitu mempunyai lemak. Sebagaimana hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi annan Nabi sallallahu alaihi wasallam syariba labanan wa tamadmad wa qala inna lahu dasman, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau minum air, minum susu. Kemudian beliau berkumur-kumur dengan air putih. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dia memiliki dasam, yaitu lemak yang susah untuk hilang di mulut ataupun di pencernaan kalau seandainya tidak minum air putih. Nah, itu pelajaran dari kitab Subulus Salam. Kita ambil pelajaran dari kitab Fathu Dzil Jalali wal Ikram bi syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Beliau mengatakan ketika Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian makan, ya, makan. Yang dimaksud dengan makan di sini adalah yang berkaitan dengan tangan atau yang tidak berkaitan dengannya, maka tidak ada hajat untuk menjilati jari jemari. Seperti misalkan seseorang makan kurma yang kering, maka kita katakan kepadanya, kenapa engkau menjilati tangan? Karena tidak ada bekas pada kurma tersebut. Artinya tidak semua makanan yang dimaksud di sini adalah harus dijilati. Jadi kalau seandainya makanannya kering dan tidak membekas pada tangan, maka pada saat itu tidak perlu dijilati. Nah, ini pelajaran menarik dari Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di sini, maka janganlah mencuci tangannya. Maksudnya mencuci tangan, kata Imam Ibnu Utsaimin, dengan tisu, sapu tangan, kain, atau apa saja yang bisa diusapkan. Ya. Tidak diperbolehkan. Sampai kapan? Sebelum menjilatinya. Menjilati, kata Imam Ibnu Utsaimin, ini lebih detail. Yamussu asabi'ahu wa yalhasu rahatahu wa ma asbaha dzalik. Dia menjilati jari jemarinya. Menjilati jari jemarinya. Sampai sisa-sisa makanan tersebut masuk ke dalam mulutnya. Karena kata Imam Al-Utsaimin sama. Sebabnya karena kita tidak tahu keberkahan yang ada pada to'am tersebut, pada makanan tersebut ada di mana. Baik. Kemudian ahibati hafizakumullah taala. Nah, beliau di sini menjelaskan. Sampai atau menjilatkannya. Bagaimana itu bisa terjadi menjilatkan? Maka ahibati hafizakumullah taala dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin bahwasanya ini adalah merupakan kebiasaan di zaman mereka. Nah, itu dia. Merupakan kebiasaan di zaman mereka. Ini mungkin alasan yang ketiga kenapa menjilatkan jari jemari untuk dijilati bekas makanan yang ada pada jari jemari tersebut. Kata beliau, hadza kana ma'rufan 'indahum la yarawna bihi ba'san. Ini adalah sesuatu yang biasa di tengah mereka. Mereka menganggap tidak sesuatu yang aneh. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Jadi beliau, Imam Al-Husaymin mengatakan ini adalah kebiasaan. Bahkan sebagian orang malah senang untuk disodorkan tangan orang lain untuk menjilatinya. Seperti yang terjadi pada istri, anak-anak, atau yang semisalnya. Dan ahibati hafizakumullah, Imam Ibnu Utsaimin harus kemudian menjelaskan, kita harus yakini bahwasanya Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam la yumkin an yantiqa bikalamin laghwin la taqbaluhu an-nufus, la yatakallamu illa bikalamin taqbaluhu an-nufus. Ini yang harus ada dalam hati kita, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin berbicara dengan pembicaraan yang sia-sia, yang sulit untuk diterima oleh jiwa seseorang, perasaan hati seseorang. Beliau tidak akan mungkin berbicara kecuali dengan pembicaraan yang diterima oleh hati seseorang. Karena pembicaraan beliau itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ahibati hafizakumullah taala, kemudian Imam Ibnu Utsaimin juga mengatakan di dalam hadis ini terdapat faedah bahwa semestinya orang yang makan dengan tangan, dan itu lebih baik dibandingkan dengan sendok. Hal ini berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fala yamsah yadahu minha. Janganlah ia mencuci tangannya ataupun membasuh tangannya darinya. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang langsung bersentuhan dengan makan, dan bahwasanya alat untuk makan adalah tangan. Makanya kata beliau, memakai tangan saat makan lebih utama dibandingkan memakai sendok. Kemudian beliau mengatakan, kalau begitu, bolehkah makan dengan sendok? Maka jawabannya, di dalam perkara ini terdapat perincian. Di dalam perkara ini terdapat perincian. Kata beliau, jika orang tidak makan kecuali dengan sendok, tidak mau makan dengan tangannya, karena sebuah sifat kesombongan, kecongkakan, dan juga memperlihatkan kemewahan, maka ini makruh. Maka ini makruh. Dia tidak memakai tangan ketika makan tetapi memakai sendok. Maka apakah ini tercela atau boleh? Kata beliau, di sini ada perincian. Kalau makannya dengan sendok tersebut karena dia ingin memperlihatkan dirinya kaya raya, sombong, congkak, kemudian dia juga agar sejajar dengan orang-orang yang hartanya banyak, maka para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan seperti ini berarti dia makruh. Makanya kata Imam Al-Utsaimin, para ahli fikih mengatakan la ba'sa bil akli bil mil'aqah, tidak mengapa makan dengan menggunakan sendok, ya, dengan menggunakan sendok. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Imam Al-Utsaimin mengatakan semestinya seorang manusia harus tawadhu, rendah hati dengan dia menjilati bekas-bekas makanan yang ada di dalam apa namanya, jari jemarinya. Ini menunjukkan sifat tawadhu. Kemudian dari hadis ini juga kata beliau bahwa seorang manusia semestinya harus bersih. Dalilnya bahwa di zaman Rasulullah SAW, di zaman Rasulullah 14 abad yang lalu sudah ada membersihkan tangan, ya, membersihkan tangan. Nah, ini sangat berbeda dengan sebagian orang yang tidak memperhatikan kebersihan makanan yang ada pada tangannya. Nah, kemudian Imam Al-Utsaimin mengatakan di dalam hadis ini juga menunjukkan bahwa bolehnya menjilatkan tangan kepada orang lain, tetapi kata beliau perkara ini dibatasi kalau tidak ada bahaya. Kalau seandainya di tangan orang yang makan ini ada luka, maka jangan sampai dia jilatkan kepada orang lain, nanti berbahaya. Begitu juga kalau lidah orang yang menjilati tersebut terdapat kotoran, koreng atau luka, maka jangan dia jilatkan kepada orang lain. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kita ambil dari kitab Fathul Dzil Jalalil Ikram Syarhu Bulughil Maram. Kita ambil dari kitab Minhatul Alam fi Syarhi Bulughil Maram yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan bahwa ketika disebutkan oleh Rasulullah SAW di sini, apabila salah seorang di antara kalian makan, maka makan makanan ini hanya ada dalam riwayat Imam Muslim, ya, tidak ada dalam riwayat Imam Bukhari. Dan makanan yang dimaksud adalah makanan yang nempel pada jari jemari, yang basah-basah. Beda dengan makanan yang kering-kering, yang tidak nempel pada jari jemari. Nah, ini tadi dijelaskan oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kemudian yang sahyadah, janganlah ia mengusap tangannya. Kata-kata janganlah di sini adalah artinya larangan. Janganlah arti di sini adalah larangan. Janganlah. Jadi terlarang. Bukan berarti penafian, peniadaan. Ya, bukan, tetapi larangan. Larangan untuk menghilangkan bekas makanan yang ada pada jari jemari dengan kain ataupun tisu, ataupun dengan langsung membasuhnya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, pelajaran dari hadis ini kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, dalil adab makan, yaitu dianjurkan untuk menjilati jari jemari yang masih tersisa makanan-makanan yang ada pada jari jemari tersebut sebelum mengusapnya, membasuhnya, mengepelnya dengan tangannya ataupun dengan tangannya. Nah, ini pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau juga kemudian mengatakan Jumhur ulama mengatakan menjilati makanan yang ada pada tangannya atau menjilatkan yang ada pada tangannya kepada orang lain, ini jumhur ulama berpendapat dianjurkan. Meskipun Ibnu Hazm berpendapat diwajibkan, karena di dalamnya terdapat perintah, ya. Dan juga ini juga pendapatnya Imam As-San'ani rahimahullah yang kita baca tadi. Tetapi ini kan di dalam babul adab, makanya sebagian ulama berpendapat bahwasanya ini adalah hukumnya sunnah. Kenapa? Karena dia termasuk dari perintah dalam bab adab. Dan para ulama mempunyai kaidah, setiap perintah dalam bab adab kebanyakannya hukumnya sunnah, bukan wajib. Meskipun dia perintah. Ahibati hafizakumullahu ta'ala. Kemudian di dalam kitab Minhajul Alam yang ditulis oleh Abdullah Al-Bassam, beliau mengatakan berkah, kenapa kita menjilati jari jemari yang ada masih sisa makan makanan, karena kita tidak tahu keberkahan ada pada makanan yang mana. Maka kata beliau, berkah yang dimaksud mencakup seseorang terisi gizinya dengan makanan tersebut dan akhirnya selamat dari penyakit dan juga menguatkan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pelajaran selanjutnya, kata Fadilatul Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, di dalam hadis ini terdapat bimbingan untuk tawadhu dan selalu menjaga agar tidak meremehkan sesuatu apapun dari karunia Allah, baik itu berupa makanan, minuman, ya. Meskipun dia remeh temeh, meskipun dia tidak berharga, maka jangan pernah diremehkan. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk pelajaran menarik juga dari hadis ini adalah mengamalkan sunnah. Meskipun dianggap di zaman kita sunnah tersebut sesuatu yang menjijikkan, tetapi kita sebagai seorang muslim berserah diri. Sami'na wa ata'na. Kita mendengar lalu kita taat. Ya. La yakunu, tidak ada berat di dalam hati kita untuk menerima syariat tersebut. Kemudian lihat ini pelajaran menarik, bantahan kepada orang-orang yang menjijikkan hadis ini, menganggap hadis ini tidak pantas untuk dilakukan karena menjilatkan kepada yang lain atau menjilatkan diri sendiri aja merasa tidak pantas apalagi kepada orang lain. Beliau mengatakan fi hadzal hadis raddun ala man kariha la'nul asabi' aw as-sahfa istiqdharan fa innal istiqdhar innama yakunu lahu innama yakunu law annahu la'iqaha athna'a al-akl thumma a'adaha ila at-ta'am wa 'alayha atharu riqihi. Yang artinya di dalam hadis ini terdapat bantahan kepada siapa yang membenci menjilati jari jemari atau menjilatkan jari jemari kepada orang lain karena dia merasa jijik. Karena sesungguhnya yang jijik itu terjadi kalau seandainya nih, dia sedang makan, di tengah-tengah makan dia jilati jari jemarinya, lalu dia kembali lagi makan. Nah ini yang baru jijik. Adapun yang ada pada hadis ini adalah terakhir sebelum dia membasuh tangannya atau mengusap tangannya, maka pada saat itu tidak ada jijik. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, istadalla ba'dul ulama'i biqawlihi fala yamsah yadah ala jawazil akl bi jami' asabil yad. Sebagian ulama berpendapat firman Allah, sabda Rasulullah SAW yang berbunyi, janganlah mencuci tangannya. Sebagian ulama berpendapat bolehnya makan dengan seluruh jari jemari tangan. Akan tetapi tiga jari jemari tangan, yaitu jempol, telunjuk dan jari tengah, inilah yang sunnah. Sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Ka'ab bin Malik radhiyallahu an, bahwa beliau bercerita, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulu bi thalathi asabi' fa idza faragha la'aqaha atau fa idza farigha la'aqaha. Artinya, aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan dengan tiga jari jemari. Maka jika telah selesai, beliau menjilatinya. Nah, ini menunjukkan bahwa boleh makan dengan lima jari. Ya, karena ada kata-kata, janganlah membasuh, mengusap tangannya. Tangannya menunjukkan lima jari. Tetapi yang lebih utama adalah dengan tiga jari jemari. Sebagaimana dalam hadis ini. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, Imam Ibnu Qayyim, kata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah, menyatakan rahatun li alati at-ta'am wal ma'idah fala yashba illa ba'da tul, lakin hadha mahmulun 'ala at-ta'am alladhi takfi fihi thalathatu asabi', amma at-ta'am alladhi la takfi fihi thalathatu asabi' karruz mathalan fala ba'sa bi an ya'kula bi akthar. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, kenapa makan dengan tiga jari jemari saat makan? Maka ini adalah pemistirahatan untuk alat-alat makan dan juga pengistirahatan untuk alat pencernaan. Ya. Maka dia tidak akan kenyang meskipun setelah lama makan. Jadi makan tiga jari jemari itu tidak mengenyangkan. Ya, tidak mengenyangkan. Tetapi ingat kata beliau, ini berlaku pada makanan yang bisa dimakan dengan tiga jari jemari. Adapun makanan-makanan yang basah, makanan-makanan yang susah dengan tiga jari jemari, maka boleh makan dengan jari jemari yang lebih dari tiga. Kemudian Fadilatul Syekh Abdullah Al-Fauzan dalam kitab Nahdul Alam menjelaskan bahwa sebagian orang merasa heran, ya, dengan menjilatkan jari jemari kepada orang lain. Dan kata beliau, yang benar adalah ini mungkin terjadi dan alhamdulillah. Terkadang seorang antara suami dan istri terjadi rasa cinta, romantisme, kasih sayang, maka tidak sulit bagi mereka untuk saling suap-menyuap dengan tangannya ataupun saling jilat-menjilati dengan tangannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu adalah hadis yang ke-6. Hadis ke-1489. Hadis yang ke-7, 1490. Saya bacakan hadisnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyusallima as-saghiru 'ala al-kabiri wal maru 'ala al-qa'idi wal qalilu 'ala al-kathir muttafaqun 'alayhi wa fi riwayatin li Muslim war raqibu 'ala al-mashi wa an Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam tujzi'u 'anil jama'ati idza marru an yusallima ahaduhum ويجزئ عن الجماعة أن يرد أحدهم رواه أحمد والبيهقي. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah orang yang muda mengucapkan salam kepada yang tua, orang yang berjalan kepada orang yang duduk, orang yang sedikit kepada orang yang banyak, muttafaq alaih. Sedangkan dalam riwayat Muslim, yang berkendaraan kepada orang yang berjalan. Poin pertama dari hadis ini adalah biografi sahabat yang meriwayatkan hadis ini, dan beliau adalah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islamnya pada tahun ke-7 Hijriah saat peperangan Khaybar. Dan ini semua tidak menjadikan beliau kemudian patah semangat, surut untuk menimba ilmu agama dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi keterlambatan masuk dalam agama Islam digunakan untuk menimba ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau wafat pada tahun 59 Hijriah. Dan beliau adalah sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara mutlak. Ya, secara mutlak. Taib, ahibati hafizakumullah taala. Salah satu hal yang patut kita ambil pelajaran dari kehidupan seorang sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu adalah beliau didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian akhirnya beliau hafalannya kuat, ya, yang kemudian akhirnya beliau hafalannya kuat. Dan ahibati hafizakumullah, beliau meriwayatkan hadis sekitar 5374 hadis di dalam Musnad Baqi bin Makhlad. Meriwayatkan hadis sekitar 5374 hadis, ya. Taib. Jadi beliau termasuk dari sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan wahyu, mendapatkan hafalan yang kuat. Kita ambil penjelasan dari kitab Subulus Salam ala Bulughil Maram. Di sini disebutkan bahwasanya yang terlihat jelas dari perkara dari perintah dalam hadis ini adalah kewajiban. Coba kita lihat. Hendaklah orang yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Orang yang berjalan, hendaklah ia mengucapkan salam kepada yang duduk. Orang yang sedikit, hendaklah dia mengucapkan salam kepada yang banyak. Kata-kata hendaklah, maka secara lahiriah perintah ini menunjukkan kepada kewajiban. Secara lahiriah perintah ini menunjukkan kepada kewajiban. Tetapi kata Imam Al-Maziri rahimahullah bahwasanya ini adalah bukan wajib tetapi kesunnahan, yaitu perintah yang diperintahkan oleh syariat yang tidak ditekankan. Artinya kalau seandainya ada seseorang meninggalkan perintah ini, dia tidak memulai salam lalu dimulai oleh orang lain, maka berarti dia hanya meninggalkan sunnah, ya. Dia meninggalkan sunnah, sedangkan yang mengucapkan salam duluan mengerjakan sunnah. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat, jangan sampai kesunahan-kesunahan tersebut sering-sering ditinggalkan. Kenapa demikian? Karena para ulama salaf terdahulu mereka tidak meninggalkan amalan yang hukumnya sunnah karena itu adalah sunnah Rasul. Saya ulangi, para ulama salaf terdahulu mereka tidak meninggalkan amalan yang hukumnya sunnah karena itu adalah sunnah atau ajaran Rasulullah SAW. Sebagian orang di zaman sekarang mengatakan, ah itu kan cuma sunnah, itu kan cuma sunnah, ya. Artinya kalau saya tinggalkan juga tidak mengapa, itu kan cuma sunnah. Maka orang di zaman sekarang meninggalkan ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dikarenakan hukumnya cuma sunnah. Beda dengan orang-orang para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam. Mereka sangat gigih menerapkan sunnah karena amalan yang hukumnya sunnah, karena itu adalah sunnah Rasul, karena itu adalah ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun orang di zaman sekarang, sebagiannya mereka meninggalkan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dikarenakan hukum sunnah tersebut adalah cuma sunnah. Nah, itu bedanya orang-orang terdahulu dengan orang di zaman sekarang. Naam, kemudian ahibati hafizakumullah taala. Taib, kata Imam As-Sanani rahimahullah, al-aslu fil amri lil wujub. Ini kan perintah, dan asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Lalu kenapa dikatakan bahwa dia sunnah, tidak wajib? Dia cuma perintah yang diperintahkan, tidak dengan penekanan. Maka jawabannya adalah karena kesepakatan para ulama bahwa anak kecil menyalami orang tua, orang berjalan menyalami yang sedang duduk, kemudian yang jumlahnya sedikit menyalami yang jumlahnya banyak, ini para ulama berittifaq, bersepakat bahwa itu hukumnya cuma sunnah. Jadi perintah yang asalnya wajib turun kedudukannya menjadi sunnah, yaitu perintah yang tidak ditekankan untuk mengerjakannya, ya, asalnya hukumnya sunnah. Kenapa? Karena ada kesepakatan para ulama rahimahumullahu ta'ala. Baik, kemudian kenapa di dalam hadis ini disebutkan hendaklah orang yang muda mengucapkan salam kepada yang tua? Salah satu sebabnya yang muda mengucapkan salam, misalkan nih ada anak muda bertemu dengan orang tua di jalankah, di manakah, ya, maka yang muda lebih dahulu mengucapkan salam kepada yang tua. Kenapa? Li ajli haqqil kibar, karena hak orang tua, ketuaannya, yaitu kita wajib untuk merendahkan diri di hadapannya, tawadhu, kemudian memuliakan orang tua tersebut. Ya, ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Imam As-Sanani menyinggung beberapa poin menarik. Kata beliau, kalau yang dimaksud di sini kan hendaklah orang yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Yang tua, tuanya secara maknawi. Seperti misalkan orangnya masih muda, masih belasan, masih 20-an, tapi ilmunya luar biasa. Nah, ini dianggap orang tua. Sedangkan di sini ada orang yang benar-benar tua umurnya, ya, tapi tidak berilmu, seperti ilmunya si fulan yang masih muda, yang dianggap tua tadi. Maka mana yang lebih dahulu untuk mengucapkan salamnya? Paham ya maksud saya? Ya, kata Imam As-Sanani rahimahullahu ta'ala bahwasanya al-zahir taqdimul haqiqah ala al-majaz. Pendapat yang lebih kuat adalah lebih mendahulukan hakikat yang terjadi secara realistis, secara real. Memang yang berilmu ini dia mungkin ilmunya tinggi, tapi umurnya secara real adalah muda. Dan dianjurkan untuk mengucapkan salam kepada yang lebih tua umurnya. Dan ini disebut dengan secara hakiki. Adapun majaz, itu kiasan, bahwasanya meskipun dia muda umurnya, tetapi tua ilmu pengetahuannya, dalam ilmu pengetahuannya. Maka yang benar-benar umurnya tua mengucapkan salam kepada yang muda ini, maka ini tidak benar. Pendapat yang lebih kuat tetap, seberapapun keilmuan yang muda, maka semestinya dia tetap dianjurkan untuk memulai salam kepada yang tua. Nah, ahibati hafizakumullahu ta'ala. Sekarang Imam As-Sanani rahimahullah juga mengatakan di dalam hadis ini terdapat syariat di orang yang berjalan memulai salam terhadap orang yang duduk. Kata Imam Al-Maziri rahimahullah, li'annahu qad yatawaqqa'ul qa'id minhu syarr. Karena kadang-kadang orang yang duduk menganggap orang yang lewat ini mendatangkan keburukan, terutama kalau dia naik kendaraan. Maka pada saat itu orang yang duduk mempunyai keistimewaan. Makanya orang yang berjalan diperintahkan untuk memulai salam. Ya. Kenapa? Karena agar aman orang yang duduk. Biasanya kan kita nih duduk-duduk nih, kemudian datang orang. Nah, kita kan enggak tahu orang ini niat baik atau tidak. Yang penting dia datang dengan satu kompi misalnya. Maka ahibati hafizakumullah taala, kalau seandainya seseorang berjalan kaki kemudian mengucapkan salam kepada yang duduk, maka yang duduk ini akan tidak tahu apakah yang datang ini baik atau tidak, kecuali dengan memberi salam kepada yang duduk. Nah, itu rahasia kenapa yang berjalan memberikan salam kepada yang duduk-duduk. Taib. Kemudian ada faidah disebutkan oleh Imam As-Sanani. Li'annal qa'ida yashuqqu 'alaihi mura'atul marid min kathratihi fasaqatatil bada'ah anhu lil mashaqqati 'alaihi. Karena orang kalau duduk kemudian dia diperintahkan untuk mengucapkan salam kepada yang berjalan, itu akan sangat sulit dia. Nah, misalkan saya duduk nih, lewat. Assalamualaikum. Lewat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Susah. Ya. Makanya tidak ada bagi orang yang duduk memulai salam karena susah. Allahu a'lam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam hadis ini juga kata Imam As-Sanani rahimahullah, dianjurkan untuk orang-orang yang jumlahnya sedikit memulai salam daripada orang-orang yang jumlahnya banyak. Kenapa? Karena keutamaan jumlah yang lebih banyak. Ya, keutamaan jumlah yang lebih banyak. Dan ini juga menghilangkan rasa takut. Ini kalau seandainya misalkan ini satu orang, ini lima orang. Lima orang yang mengucapkan salam, maka pada saat itu yang satu ini jadi takut. Lima-limanya salam, satunya takut. Kalau lima masih mending, mungkin 10, 20 mengucapkan salam, satunya takut. Tapi kalau ada orang yang banyak, kemudian satu, yang kelompok ini cuma satu atau dua, yang sedikit mengucapkan kepada yang banyak, maka ini tidak ada rasa takut. Nah, kemudian ahibati hafizakumullah taala, disebutkan juga dalam kitab Subulus Salam bahwa Imam Al-Mawardi menyatakan barang siapa yang berjalan di jalan-jalan yang seperti jalan pasar yang banyak toko-tokonya, ya, maka dia tidak menyalami kecuali atas sebagian. Karena kalau seandainya dia menyalami setiap yang dia temui, ya, maka dia akan sangat susah untuk melakukan itu. Dia tersibukkan dengan perkara tersebut. Dan ini keluar dari kebiasaan. Dan kalau seandainya dia masuk ke pasar, setiap orang assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Ini susah. Atau yang punya, yang bertoko di pasar, orang kan banyak masuk banyak. Ya. Maka setiap yang lewat ke tokonya, assalamualaikum, assalamualaikum, padahal banyak. Nah, ini susah. Nah, ini bukan yang dimaksud dalam hadis. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, kata Imam As-Sanani rahimahullah, di dalam hadis ini juga terdapat syariat orang yang naik kendaraan mengucapkan salam terhadap orang yang berjalan. Kenapa? Karena yang berkendaraan lebih mempunyai keistimewaan dibandingkan yang berjalan. Maka pada saat itu yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada yang berjalan. Nah, baik. Lalu kalau seandainya sama-sama bertemu, misalkan sama-sama berjalan, maka yang mana yang mendahului? Maka yang lebih dahulu mengucapkan salam, dia yang paling utama. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Bukhari dalam kitab Al-Adabul Mufrad, bahwasanya Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mashiyani idza ijtama'a fa ayyuhuma bada'a bis-salam fahuwa afdal." Dua orang yang sedang berjalan, lalu dia mereka berdua bertemu. Sama-sama berjalan, lalu bertemu, maka yang paling pertama memulai salam itulah yang paling utama. Yang paling pertama memulai salam itulah yang paling utama. Nah, taib, kita ambilkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hampir sama yang disebutkan di dalam kitab Tawdihul Ahkam, tidak ada yang berbeda dari yang disebutkan dalam kitab Subulus Salam. Kita ambil dari kitab Fathul Dzil Jalalil Ikram yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Ibn Utsaimin, zahirul hadis sinnan. Jadi kan hadisnya berbunyi, hendaklah orang yang muda mengucapkan salam kepada yang tua. Yang muda dimaksud di sini adalah yang umurnya muda. Wa yajuz an yakuna qadran. Boleh juga yang dimaksud adalah muda umurnya tetapi memiliki kedudukan yang tinggi. Tapi Allahu a'lam, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya yang dimaksud muda di sini adalah secara umur, bukan secara keilmuan. Nah, taib, kita ambil di dalam kitab Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram. Beliau mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa anak kecil diperintahkan untuk memulai salam terhadap orang yang sudah tua. Dan itu dikarenakan hak orang yang sudah tua, yaitu anak kecil yang masih muda diperintahkan untuk memuliakan yang tua, kemudian bersikap tawadhu kepada yang tua. Bahkan disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi oleh Sahih Muslim, was-sahihu min qawli ahli al-ilm wujubu raddil balighi idza sallama alaihi sabi. Pendapat yang keluar dari salah satu pendapat ulama adalah wajibnya menjawab bagi orang yang dewasa apabila diucapkan salam oleh anak kecil. Misalkan ada anak kecil mengucapkan salam kepada kita, maka wajib bagi kita untuk menjawabnya berdasarkan keumuman ayat surah An-Nisa ayat 86. Wa idza huyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Yang artinya, dan jika diucapkan salam, maka jawablah dengan yang lebih baik darinya atau yang semisalnya. Dan ahibati hafizakumullah taala, Imam Nawawi mengatakan ittifaqul ulama ala istihbabis salam ala sibyan. Para ulama bersepakat dianjurkan mengucapkan salam pada anak kecil. Ya, pada anak kecil berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa beliau melewati beberapa anak kecil lalu beliau mengucapkan salam kepada mereka. Dan beliau berkata, "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaf'alu." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau melakukannya, yaitu mengucapkan salam kepada anak kecil. Dan ini karena suka dan tawadhu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Battal rahimahullah mengatakan, "Fi salami 'ala as-sibyan tadribun lahum 'ala ta'limis sunan." Artinya, orang tua mengucapkan salam kepada anak muda atau anak kecil, ini adalah pembelajaran bagi mereka agar mengajar sunnah-sunnah. Wa riyadhatun lahum ala adabis syariah, dan juga latihan bagi mereka tentang adab-adab syariat Islam. Ya, agar nanti ketika sudah sampai baligh wajib mengerjakan syariat Islam, maka mereka sudah tahu adab-adab Islam. Ya, adab-adab Islam. Jadi seorang orang tua seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyalami, memberikan salam kepada anak-anak kecil, salah satu sebabnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Battal, mengajari mereka ilmu-ilmu kesunahan, mengajari mereka adab-adab syariat Islam, sehingga kalau sudah baligh mereka tahu bagaimana adab-adab Islam. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah dalam kitab beliau Fathul Bari menjelaskan kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang notabenenya lebih tua memberikan salam kepada yang masih muda. Padahal kan terbalik, ya. Yaitu yang masih muda memberikan salam kepada yang sudah tua. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, "Fihi tarhul akabiri rida'al kibri wa sulukit tadawu'i tawadu'i wa layyinil janib." Di dalamnya terdapat sikap orang-orang yang tua untuk menghilangkan kesombongannya dan meniti jalan tawadhu dan juga lemah lembut terhadap orang lain. Dan Imam Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala kata beliau, "Inna hadzal hukma al-'azimah idhafatan ila al-iqtida' bin-nabi wa sahabatil kiram lada'iyatun lil muslim ila an yahrisa ala salam ala sibyan alladhi sara fi hadha zaman fi adadi sunanil mahjura." Yang artinya, sesungguhnya hikmah yang agung yang kita bisa dapati dari Nabi Muhammad SAW memberikan salam kepada anak kecil adalah mencontoh Nabi, kemudian mencontoh para sahabat, kemudian juga mengajak seorang muslim agar menghidupkan sunnah ini. Karena sunnah ini sudah termasuk sunnah yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. ya, ditinggalkan oleh kaum muslimin. Dan Imam Nawawi rahimahullah, beliau mensahihkan pendapat bahwa tidak wajib menjawab salam atas anak kecil. Artinya gini, kalau seandainya ada anak kecil mengucapkan salam kepada kita yang tua, apakah kita wajib untuk menjawab salam? Karena para ulama mengatakan memulai salam hukumnya sunnah, menjawab salam hukumnya wajib. Nah, yang memulai salam anak kecil, wajibkah kita orang tua menjawabnya? Maka jawabannya adalah, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, tidak wajib untuk menjawab salam. Kenapa? Li'annahu laysa min ahli al-fardh. Karena mereka bukan orang yang diwajibkan untuk mengucapkan salam. Mereka belum baligh. Nah, itu dua hadis yang kita bisa bahas pada kesempatan kali ini, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan saya memohon maaf kalau seandainya di Instagram ada komentar-komentar, karena ini juga baru-baru live di Instagram, jadi belum begitu paham. Kalau seandainya para kaum muslimin yang mengikuti kajian ini dengan rutin merasa terganggu dengan komentar-komentar, insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan hapus komentar-komentar atau kita tutup, ya. Tapi silahkan pada kesempatan kali ini untuk bertanya. Saya membuka fitur komentar ketika live karena ingin melihat pertanyaan-pertanyaan. Jika ada yang bisa dijawab, maka kita bisa jawab. Kita ambil dulu dari mana? Dari YouTube, ya. Ada fulan yang memberi makan dan minum kepada seorang muslim. Namun fulan ini melakukan sihir dan telah diberi peringatan oleh si muslim, orang yang diberi makan. Apakah dia masuk surga karena kebaikannya? Jawabannya adalah, orang yang dimasukkan surga, orang yang diridhai oleh Allah. Dan orang yang diridhai oleh Allah adalah orang yang bertauhid. Adapun sihir adalah di dalamnya terdapat kesyirikan dan kekufuran. Kesyirikan karena meminta bantuan kepada jin, kekufuran karena melakukan perbuatan-perbuatan yang mana perbuatan tersebut menghinakan syiar-syiar Islam, menghinakan simbol-simbol keislaman untuk memanjurkan sihirnya. Ya, tapi apakah si fulan secara langsung kita tunjuk A, B, C, D, karena kamu sihir maka kamu tidak masuk surga, karena kamu sihir kamu tidak masuk surga? Ini tidak bisa. Itu hak khusus milik Allah SWT. Kita cuma menjelaskan hukum perbuatan, bahwa pelaku sihir berarti dia melakukan kesyirikan dan kekufuran. Karena dia melakukan kesyirikan dan kekufuran, maka diancam tidak masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Bolehkah puasa ayyamul bid 15, 16, 17, ya? Nah, ini karena mungkin hari ini hari Senin. Ya, kemarin kan aturannya 13, 14, 15 gitu ya. Karena 13 itu hari Jumat, kemudian 14 itu hari Sabtu, itu hari makan, hari libur, kemudian 15 hari libur juga. Ya, maka mungkin pertanyaannya untuk itu, bolehkah puasa ayyamul bid 15, 16, 17? Karena tanggal 13, 14 ada uzur sehingga tidak bisa berpuasa. Maka jawabannya boleh. Boleh. Ya. Ada dua hadis berkaitan dengan puasa 3 hari di setiap bulan. Yang pertama menyebutkan angka tanggal 13, 14, 15. Yang kedua umum sebagaimana hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ausani khalili." Kekasih terdekatku memberikan wasiat kepadaku, yaitu untuk berpuasa di setiap bulan selama sebanyak 3 hari. Sebanyak 3 hari. Nah, baik, ahibati hafizakumullah. Nah, itu bisa dilakukan di awal bulan, di pertengahan bulan, di akhir bulan. Bahkan bisa dilakukan dengan mencampur puasa Senin Kamis. Seorang puasa nih, Senin Kamis, ya. Kemudian dia niatkan juga untuk puasa 3 hari di setiap bulan. Maka itu dapat pahalanya insyaallah taala. Apakah maksud dari potongan hadis Bukhari nomor 3464, Allah Ta'ala berfirman, hambaku mendahului dengan dirinya, maka aku haramkan baginya surga. Maksud dari hadis ini adalah bahwa dia, seorang hamba ini, mengorbankan dirinya di jalan Allah. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untuknya surga. Maksud dari hadis ini adalah seorang hamba berkorban di jalan Allah. Padahal dia juga sempit, dia juga susah. Tapi dia berkorban di jalan Allah, maka dia mendapatkan janji dari Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana hukum mengucapkan salam agama selain Islam? Jawabannya adalah haram, karena termasuk tasyabbuh. Mengucapkan salam selain Islam, selain assalamualaikum, seperti shalom, kemudian namo buddhaya, kemudian apa begitu, ucapan-ucapan salam agama lain, maka ini adalah kekhususan yang dimiliki oleh orang-orang yang selain beragama Islam, maka tidak diperbolehkan untuk mengikutinya. Lalu bagaimana Ustaz? Nah, kita kalau ada pertemuan, kemudian kita di ruangan tersebut terkumpul muslim dan selain muslim, kita ucapkan assalamualaikum, tujuan kita kepada muslim. Ya, sudah cukup. Nah, ini pada ikhwah. Jadi haram hukumnya karena dalamnya tasyabbuh, menyerupakan diri dengan orang kafir. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Abu Dawud, barang siapa man tashabbaha biqaumin fahuwa min, barang siapa yang menyerupakan diri dengan suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Allahu a'lam. Ustaz, radio sebelah suka mentahdir Ustaz Roja, bagaimana ngambil? Diamin aja. Yang suka mentahdir, diamin saja. Yang suka menuduh macam-macam, buktikan al-bayyina al-mudda'i. Yang dituduh merasa tidak benar atas tuduh ada apa yang dituduhkan kepadanya, dia cukup mengingkarinya. Dia cukup mengingkarinya. Ya, sudah sabar. Wallahu a'lam. Amalan apa saja yang secara syariat bisa menjauhkan kekhawatiran dari tertularnya wabah ini? Dan jika sudah tertular, amalan syariat apa yang bisa menyembuhkan sakit ini? Baik, yang pertama ucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Kenapa? Karena kita tidak mengetahui apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala akan takdirkan untuk kita. Maka kita bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan, ma asaba min musibatin illa bi'idznillah. Tidak ada sesuatu apapun yang terjadi dari musibah kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat itu ucapkanlah hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah sebagai penolongku, dan Allah adalah sebaik-baik tempat bersandar. Assalamualaikum Ustaz, ada grup WA untuk dakwah enggak Ustaz? Maka jawabannya iya ada. Namanya Qawarir. Saya punya grup tanya jawab untuk para akhwat, para saudari-saudari muslimah. Ini sudah berjalan mungkin sekitar 5 tahunan lebih. Qawarir, dan bisa diikuti di Telegram, ya, bisa diikuti di Telegram Qawarir. Silahkan cari di Telegram Qawarir ada. Dan mudah-mudahan dimudahkan untuk dibukukan, ya, pertanyaan-pertanyaan tersebut, kemudian bisa diambil manfaatnya. Bagaimana caranya berhenti maksiat dalam keadaan sendirian dan mohon doanya agar. Oh tadi saya lupa tentang bagaimana sikap bagi seorang muslim yang terkena COVID-19. Maka jawabannya adalah dia berusaha berobat secara medis seperti yang ditunjuki oleh para ahli medis, dan yang kedua berobat dengan cara meruqyah dirinya. Dan ruqyah yang paling utama adalah membaca Al-Quran, Al-Fatihah, Al-Baqarah, ayat kursi, dua ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian juga membaca doa-doa sahih dari Rasulullah SAW. Allahumma rabban nas, mudhibil ba'as, ishfi anta syafi, la shifa illa shifau, shifaan la yugadiru saqman wala alama, bismillahi alqi min kulli syai'in yu'dhi. Kemudian juga berhusnudhan kepada Allah Subhanahu wa taala, berbaik sangka. Karena sebagaimana dijelaskan oleh para ahli medis bahwa ketika menghadapi COVID-19 ini, kita imun kita harus kuat. Salah satu yang menguatkan imun adalah keadaan perasaan kita. Jika kita tenang, jika kita lapang, maka kita bisa melawannya. Bisa sembuh darinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu kiat dalam agama Islam yaitu dengan berhusnudzan, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meningkatkan imun. Ya, meningkatkan imun. Wallahu a'lam. Mohon bagaimana caranya berhenti maksiat dalam keadaan sendirian, dan mohon doanya bagi kami para tulab yang sendiri. Semoga Ustaz dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Maka jawabannya adalah bermaksiat saat sendirian agar kita berhenti agungkan Allah di dalam diri kita. Agungkan Allah. Rasakan di dalam hati kita yang paling dalam, Allah Maha Melihat. Rasakan di dalam hati kita yang paling dalam, Allah Maha Mendengar, Allah Maha Mengetahui. Ini yang pertama. Agungkan Allah. Penglihatan Allah tanpa batas, pendengaran Allah tanpa batas, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala tanpa batas. Kemudian yang kedua, takut terhadap su'ul khatimah. Karena seseorang akan diwafatkan sesuai dengan kebiasaannya, maka dia harus khawatir saat dia bermaksiat sendirian di malam hari dengan media sosialnya, Instagramnya, TikToknya, Facebooknya, WhatsAppnya, maka dia khawatir dia diwafatkan saat bermaksiat, saat nonton yang haram, saat mendengarkan yang haram, dan seterusnya. Dan bermaksiat saat sendirian ini tidak terpaut hanya kepada orang-orang yang ahli maksiat loh ya. Bahkan lebih condong kepada ahli taat yang dipandang manusia saleh. Para ustaz, para pendakwah, para penghafal Quran, para ahli masjid. Mungkin dipandang oleh mata manusia saleh. Tapi ternyata itu bermaksiat saat sendirian. Dan ini banyak yang curhat. Para penghafal Quran dapat ijazah, tapi masih suka dengan musik dan nyanyian. Nah ini akhirnya. Ini perlu diingat. Yang pertama tadi, agungkan Allah dalam diri kita. Yang kedua, takut su'ul khatimah, akhir hidup yang baik, mati dalam keadaan buruk. Yang ketiga, takut terhapus amalan. Karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Thauban Maula Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati yastahillu la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamah bihasanatin amthali jibali tihamata biyadhan. Sungguh aku beritahukan kepada kalian, orang-orang dari umatku di hari kiamat membawa pahala bergunung-gunung seperti gunung Tihama yang sangat besar di daerah Yaman, di tanah Arab. Fayaj'aluha Allahu 'azza wa jalla haba'an mansura. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala bergunung-gunung tersebut seperti debu-debu yang berterbangan. Anda buka jendela, ada sinar matahari masuk, kemudian terlihat debu-debu, itulah haba. Setelah gunung bergunung-gunung menjadi debu-debu yang berterbangan. Maka Thauban langsung mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pertanyaan. Ya Rasulullah, sifhum lana. Jallihim alaina. Alla nakumna minhum wa nahnu la na'lam. Wahai Rasulullah, sifati mereka untuk kami. Terangkan keadaan mereka kepada kami agar kami tidak seperti mereka dalam keadaan kami tidak menyadarinya. Kata Rasulullah SAW, innahum min ikhwanikum. Mereka saudara seiman kalian. Artinya orang-orang beriman. Bahkan yang disebutkan ahli ibadah. Wa min bani jildikum, dan mereka manusia sama dengan kalian. Ya'khudhuna minal lail kama ta'khudhun. Mereka beribadah di malam hari sebagaimana kalian beribadah. Walakinnahum idza khalaw bi maharimillah intahakuha. Yang artinya, akan tetapi apabila mereka berdua-duaan dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, maka mereka langgar larangan tersebut. Ini hal yang ketiga. Takut terhapus pahala. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, iyyakum mumuhaqqaratiz dzunub. Yang artinya, jauhi oleh kalian muhaqqarat dzunub, yaitu dosa-dosa yang diremehkan. Karena Rasulullah SAW menggambarkan tentang dosa-dosa yang diremehkan itu adalah seperti orang-orang yang bertinggah di sebuah kampung, sebuah tempat. Satu bawa kayu bakar, satu bawa kayu bakar, satu bawa kayu bakar, satu bawa kayu bakar, sampai akhirnya indoju khubzata. Ketika dibakar maka api tersebut sangat besar sampai membakar diri mereka. Nah, itulah perumpamaan dosa-dosa yang dianggap remeh. Ya. Nah, tiga itu saja, ingat. Tiga itu saja. Pertama, agungkan Allah. Yang kedua, takut husnul khatimah. Yang ketiga, takut pahala terhapus. Boleh ditambah dengan yang keempat, berdoa kepada Allah. Hati lemah, syahwat terus naik. Ya. Istri di samping tidur, kita asik ngulik hal-hal yang diharamkan. Na'udzubillah. Maka berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, aku berlindung darimu dari buruknya akhlak, amalan, hawa nafsu dan penyakit. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal fawahish ma zahara minha wa ma batan. Berlindung denganmu ya Allah dari perbuatan fahishah, perbuatan keji, kotor. Baik secara terang-terangan ataupun sembunyi-sembunyi. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memudahkan. Nah, kira-kira itu yang bisa kita sampaikan. Ini ada pertanyaan salam saya dari Malaysia. Bagaimana caranya untuk senantiasa husnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala? Karena baru-baru ini saya gagal dalam permohonan ke peringkat S2 atau degree di Uni Malaysia. Maka jawabannya, yang paling istimewa saat menghadapi sebuah kegagalan, langsung kembalikan kepada permasalahan takdir. Inilah takdir Allah. Yang mana 50 ribu tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, Allah sudah tentukan Anda belum lulus peringkat S2 untuk naik peringkat S2 tahun ini. Itu dia. Kembalikan bahwasanya ini sudah takdir 50 ribu tahun. Yang kedua, yakini baik-baik bahwa apa yang kita benci dari kita gagal dalam permohonan ke peringkat S2, ya, mungkin di dalamnya kebaikan yang banyak dari Allah. Yang kita sudah ketahui ataupun yang belum kita ketahui. Ya ahibati hafizakumullah ta'ala. Ini sangat indah. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamu. Yang artinya mungkin kalian membenci sesuatu dan itu lebih baik bagi kalian, dan kalian menyukai sesuatu tapi itu buruk bagi kalian. Allah lebih mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kita tidak tahu apa yang akan lebih baik bagi kita. Maka bersabarlah. Semoga kita mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu nabina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.